إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakannya atas kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman, masih memberikan ketakwaan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Walhamdulillah, kita lakukan dengan berjamaah, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan dengan thalibul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perkara ini juga thalabul ilmi, yakni menuntut atau mempelajari ilmu agama, merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diwajibkan atas nabinya, juga diwajibkan oleh nabinya, oleh rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, mempelajari ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim. Fa insyaallah ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam di Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam kitab sifat sholat nabi, hadis-hadis yang menjelaskan sifat sholat nabi. Dan bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis yang sudah kita baca pada beberapa hari yang lalu, yaitu hadis Mutarif bin Abdullah bin Syakhir, dan dipersilahkan untuk membacanya. Ana wa Imran akhada biyadaya Imran sholla bina. Salat bersama kita. Sholla bina telah salat dengan kita. Salat Muhammadin. Tayyib barakallahu fik. Man ba'dahu? Tayyib barakallahu fik. Man ba'dahu? Dari Mutarif bin Abdullah. Tayyib barakallahu fik. Baki ahad saya qira. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan. Dan sebelumnya kami nasihatkan, kami ingatkan khususnya pada diri kami dan umumnya untuk antum semuanya, dengan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah, di dalam kita beragama. Karena sesungguhnya ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya suatu ibadah dan merupakan perkara yang maklum ladaina, merupakan perkara yang maklum di sisi kita hal ini. Dan apabila kita di dalam beribadah, di dalam beragama, di dalam melakukan suatu amalan li ghairillah, karena selain Allah, maka nam kita akan menuai, kita akan menuai kerugian. Dijelaskan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu faman kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw maratin yanqihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Al-kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hanya saja amalan itu tergantung niatnya dan tiap orang akan dibalas menurut niatnya. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka berhijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang akan dia peroleh atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka dia itu berhijrah kepada apa yang dia niatkan. Demikian juga di dalam hadis An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallah bi sakhati nas kafahu Allah mu'natan nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallah alaihi wa sakhatan nas alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa mencari keridhaan Allah dengan ditukar kemurkaan manusia, maka Allah beri pertolongan manusia. Siapa mencari keridhaan dengan ditukar kemurkaan Allah, maka Allah akan murkan, Allah akan menjadikan manusia. Naam. Ayol ikhwah wa rahimakumullah jami'an, di dalam kita beribadah, di dalam kita agama ini, amalan apapun, nah marilah kita enam yang lain-lainnya dari enam. Baik. Enam kami khilaf, silang pendapat yang rahimahullah ta'ala. Enam beliau mengatakan, ma'u fi musi fiwa berijma atam hadis hadis. Nah, para ulama telah berijma atas ya, takbiratul ihram Allahu akbar. Ini para ulama berijma. Ya, enam. Ada takbir selain takbiratul ihram. Fa dhahaba aktsaru ila adami wujubiha. Tidak wajib ruku takbir, bangkit dari sujud takbir, takbir intiqal. Nah. Li'annal wajiba 'indahum min amali sholati ma, karena yang wajib di sisi mereka, yang wajib menurut ahli fikih dari amalan-amalan adalah apa-apa disebutkan di dalam hadis al-musyi fi sholati, orang yang sholatnya jelek. Insyaallah maafum ya, hadis 6 orang yang sholatnya jelek. Ingat enggak? Hadis orang yang sholatnya jelek. Siapa yang ingat? Bil makna. Dengan bahasa Indonesia. Sambil mengingatkan yang lainnya. Ada yang ingat? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, datanglah seseorang. Nah, kemudian dia sholat. dua rakaat. Setelah sholat, orang tersebut mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam, dan Nabi pun menjawab salam tersebut. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji fasolli fa inna kalam tusolli, kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian orang ini sholat kembali. Setelah selesai sholat, dia datang kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun membalas salamnya. Kemudian Nabi mengfasoli, faina, kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai berulang tiga kali. Kemudian pada kali yang ketiga, orang ini mengatakan, ya, demi zatmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada apa yang sudah aku lakukan. Maka ajarilah aku. Nah, orang ini mengatakan tidak bisa berbuat yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan. Ya, sholatnya seperti itu. Ya, sudah berulang tiga kali masih disuruh mengulangi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, yang mananya, kalau kamu mau sholat, maka berdirilah menghadap kiblat, kemudian ucapkanlah takbiratul ihram, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, kemudian ruku'lah dan tenanglah dalam ruku', kemudian i'tidallah dan tenanglah dalam i'tidal, ya, bangkit dari ruku', nah, kemudian sujudlah dan tenanglah dalam sujud, sampai selesai. Nah, sampai selesai. Ya. Nah, para ulama mengambil hukum dari hadis orang yang sholatnya jelek, bahwasanya orang tersebut diperintahkan untuk mengulangi sholat karena tidak ada tumakninahnya. Tidak ada tumakninahnya. Jadi sholatnya cepat. Tidak ada pemisah antara rukun yang satu dengan rukun yang berikutnya. Nah, ahli fikih, kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwasanya yang wajib dari amalan-amalan sholat adalah apa yang disebutkan di dalam hadis musyrik sholati, dalam hadis orang yang sholatnya jelek. Adapun selain itu, maka itu tidak wajib. Termasuk diantaranya adalah takbir intikal, takbir perpindahan rukun. Ya, karena tidak disebutkan dalam hadis musyrik sholati, hadis enam orang yang sholat jelek tersebut. Ya, enam. Baik. Wahai takbirat lam tudgar fihi, dan takbir-takbir ini, yakni takbir intikal, takbir perpindahan rukun, itu tidak disebutkan dalam hadis enam orang yang sholatnya jelek. Qala fi Fathil Bari, al jumhur ala nudbiyati ma ada takbiratul ihram. Dikatakan dalam Fathul Bari, enam, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sunnah, enam, selain takbiratul ihram adalah sunnah. Selain takbiratul ihram adalah sunnah. Enam, ini pendapat yang pertama. Ya. Wa dzahaba al-Imam Ahmad wa Daud al-Dhahiri ila wujubi takbiratul intiqal mustadillina bi adillati bi damatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laha. Wa qauluhu sallu kama raaitumuni usolli. Imam Ahmad dan Daud al-Dhahiri berpendapat wajib takbir intiqal tersebut. Nah, mereka berdalilkan dengan terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Ya, Nabi senantiasa mengucapkan takbir intikal ketika mau berpindah rukun dari satu rukun ke rukun yang lainnya, Nabi mengucapkan takbir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian. Ini perintah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, enam. Walima rawa Abu Dawud an Ali bin Yahya bin Khalad an amihi anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam kala la tatimu sholatu li ahadin minan nas hatta yatawadda. Fa dzakara al hadis wa fihi dzukira takbirat wa huwa nasun fiha. Dan juga dalilnya Imam Ahmad dan Daud Adz-Dzahiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Yahya bin Khalad dari pamannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna salat seseorang dari kalangan manusia sehingga dia berwudu. Dan disebutkan dalam hadis tersebut 6 penyebutan takbir intiqal. Ya, dan ini adalah nas ataupun pernyataan dalam permasalahan ini. Ya, 6. Wajabu anil an hadis al-musif bi annahu ata fi tariqi Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i anahu qala li musi thumma yaqul Allahu akbar thumma yarka wa dzakara baqiyat al-hadis baqiyat at-takbirat. Dan pendapat yang kedua menjawab tentang hadis orang yang sholatnya jelek, bahwasanya ada di dalam jalan, di dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan An-Nasai, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang sholatnya jelek, summa yakul. Kemudian Nabi mengatakan, nam Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengatakan Allahu Akbar. Summa yarka. Kemudian ruku. Dan menyebutkan 6 takbir-takbir yang lainnya. 6 dari sini wallahu alam yang rajih dari takbir intiqal itu adalah wajib, ya, wajib. 6. Baik. Ini permasalahan yang pertama, ya, masalah takbir atau intiqal. Bisa dipahami insyaallah? Ya. Wa ikhtalafu fi jam'il musalli baina tasmi' wa huwa qawlu sami Allahu liman hamida wa tahmid wa huwa qawlu rabbana walakal hamd. Dan para ulama juga bersilang pendapat dalam masalah orang salat menggabungkan antara tasmi', yaitu ucapan sami Allahu liman hamida, dan ucapan tahmid, yaitu ucapan rabbana walakal hamd. Ketika bangkit dari ruku, orang yang salat mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Enak. Baik, apakah hal ini diucapkan oleh setiap orang yang salat, imam, makmum atau orang yang salat sendirian, ataukah ada perkecualian di sana? Nah, bisa dipahami permasalahannya? Apakah ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu? Ini digabungkan dua kalimat ini. Sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Apakah diucapkan oleh setiap orang yang salat, baik imam, makmum atau orang yang salat sendirian? Nah. Fa dhahaba ila wujubihi ala kulli musallim min imamin wa ma'mumin wa munfaridin ta'ifatun minal ulama. Berpendapat pada wajibnya mengucapkan atau menggabungkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nam, hal ini wajib atas setiap orang salat, baik imam, makmum dan orang yang salat sendirian, sekelompok dari kalangan ulama. Minas sahabah Abu Barzah wa minat tabi'in Muhammad bin Sirin wa Atha bin Abi Rabah wa minal muhadithin Ishaq wa Abu Daud wa min a'immatil madhahib Malik wa Syafi'i wa Daud. Sekelompok ulama tersebut adalah dari kalangan sahabat adalah Abu Barzah, dari kalangan tabi'in Muhammad bin Sirin atau bin Abi Rabah, dari kalangan muhadithin Ishaq bin Rahawai, Abu Daud, dari kalangan imam madhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Daud Az-Zahiri. Mereka berpendapat wajib mengucap menggabungkan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu atas setiap orang salat, baik imam, makmum maupun yang salat sendirian. Ini pendapat yang pertama. Wa hujjatuhum hadis al-bab Wa ma akhrajahu Ad-Darqutni an Buraidah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Buraidah, idza rafa'ta ra'sak min ar-ruku' faqul sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana wa lakal hamdu ila akhir. Hujah mereka, hujah pendapat yang pertama adalah hadis al-bab, hadis yang kita baca ini. Ya, nah. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dari Buraidah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wahai Buraidah, apabila kamu mengangkat kepalamu dari ruku, maka ucapkanlah sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu." Sampai selesai hadis. Naam. Wahtaju aidan bima nukila minal ijma' ala wujubihi alal munfarid wa ulhiqa bihi al-ma'mum. Lianna ma sabata fi hakim musallin sabata fi hakim musallin akhar bila farq. Dan juga pendapat yang pertama berhujahkan dengan apa yang dinukil berupa ijma atas wajibnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, atas orang yang sholat sendirian. Orang sholat sendirian wajib mengucapkan rabbana walakal sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ini enam telah ijma para ulama. Kemudian mereka mengatakan, dan disamakan dengan yang sholat sendirian, yaitu makmum. Makmum juga wajib menurut mereka. Ya, menurut pendapat yang pertama, wajib nam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ya, karena apa yang tetap, apa yang sahih, nam apa yang berlaku pada hak orang yang sholat, ya, maka hal tersebut berlaku juga pada orang yang sholat yang lainnya tanpa ada bedanya. Kalau nam satu perkara dari amalan sholat wajib bagi orang yang sholat sendirian, maka wajib pula bagi orang yang sholat berjamaah. Ini alasan pendapat yang pertama. Ya. Nah. Taib. Wa dhahaba ila adami wujubil jam' baina tasmi wa tahmid ala ma'mum jama'atun min as-sahabah Abu Hurairah wa Ibnu Mas'ud wa min at-tabi'in Asy-Sya'bi wa min al-muhaddisin Sufyan wa Thawri wa min a'immatil madzahib Abu Hanifah wa sahibahu wal Imam Ahmad wal Auza'i wa huwa marwiyun an Malik aidan. Berpendapat kepada tidak wajibnya menggabungkan antara tasmi dan tahmid. Ya. Pendapat yang kedua menyatakan tidak wajib menggabungkan antara tasmi dan tahmid, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu. Nah, tidak wajib atas makmum. Ingat, yang menjadi permasalahan adalah, yang menjadi khilaf adalah enam atas makmum. Ya, atas makmum. Nah, adalah sekelompok dari kalangan sahabat, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud, dari kalangan tabi'in Asy-Sya'bi, dari kalangan muhaddisin Sufyan Sufyan Ats-Tsauri, dari kalangan Imam Madhab Abu Hanifah dan kedua muridnya, dan juga Imam Ahmad Al-Auza'i, dan juga hal ini diriwayatkan dari Imam Malik. Ya, nah. Wahtajja haulai al-fuqaha ala adamil wujub bi hadits Abi Hurairah inda syaikhain annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innama ju'ila al-imam yutamma bih wa fihi wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Pendapat yang kedua, nah, berhujah. Nah, mereka ahli fikih, nah, atau pendapat yang keduanya berhujah atas tidak wajibnya menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Nah, hujah mereka adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh As-Sahihain, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innamaju'ilal imamu liutamma bih." Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti dengannya. Disebutkan dalam hadis tersebut, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Hadis ini makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tetapi mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Enam. Wa ajabu an adillati ashabi mad awal bimayati. Amma hadisul bab fahuwa fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa imamun aw munfaridun wa mahalu niza fil ma'mum. Adapun dan kelompok yang kedua, para ulama yang menyatakan tidak wajib menggabungkan antara tasmi dan tahmid atas ma'mum, dan menjawab atas dalil pendapat yang pertama sebagai berikut. Adapun hadisul bab ya. Nah, hadis yang kita baca ini hadis yang menjelaskan sifat salat Nabi. Hadis menjelaskan sifat tata cara salat Nabi. Nah, ini bagi imam dan makmum. Bagi imam dan salat sendirian. Bagi imam dan yang salat sendirian. Ya. Sedangkan yang menjadi permasalahan atau yang menjadi khilaf adalah pada makmum. Pada makmum. Sehingga apa? Tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Karena beda tempatnya. Bukan pada tempatnya. Bisa paham ini? Kemudian, jawaban yang kedua. Wa amma hadisu Buraidah fadhaiful isnad. Wala yahtaj bi. Sedangkan hadis Buraidah, nah, yang baru tadi kita baca. Enam, hadisnya sanadnya dhaif. Sanadnya lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah. Nah, wa amal hakul ma'mum bil imam wal munfarid falakias manas. Wallahu alam. Adapun menyamakan makmum dengan imam dan orang yang sholat sendirian, maka tidak bisa dikiaskan bersama adanya nas. Tidak boleh melakukan kias, ya, bersama adanya nas, bersama adanya dalil yang menjelaskan secara terperinci ataupun tersendiri. Ya, nah, sudah ada 6 hadis 6 Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa idza qala ai al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian wahai para makmum. Rabbana lakal hamdu. Ya. Sehingga ini adalah dalil yang memisahkan, enam, yang menjelaskan bahwasanya makmum itu tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, enam. Baik, wallahu alam, dan ini yang rajih, ya, pendapat yang kedua bahwasanya makmum enam cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, enam. Baik, ini permasalahan yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Basam rahimahullah ta'ala, yaitu masalah takbiratul ihram. Para ulama bersepakat bahwasanya hal itu adalah wajib, ya, wajib atas imam, atas makmum, dan orang yang sholat sendirian. Tidak ada khilaf, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, yaitu masalah takbir intiqal. Nam, wallahu alam, yang wajib, yang rajih dalam masalahnya adalah wajib, ya, wajib. Nam, makmum, imam maupun makmum maupun yang salat sendirian. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu penggabungan antara tasmi' dan tahmid, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu bagi makmum. Nam, wallahu alam, yang kuat adalah pendapat nam makmum cukup mengucapkan Rabbana sami Allahu liman hamidah. Baik, subhanallahi wa bihamdihi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.